Silakan bawanyawan jualma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami grup Altahol Arya Sondoson, single ketiga kami sahur. 1, 2, 3, 4 Sahur, sahur, jam semakin setengah telok. Sahur, sahur, jaga-jaga bektona asahora. Sahur, sahur, dunia-dunia minta terimsak. Sahur, sahur, setedung beli jaga. Sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, jam pokol telok. Sahur, sahur, aduh mak para imsak kakak tuan mbak. Sahur, sahur, jadi buat tanah sen. Sahur, sahur, rokok sholat. Sahur, sahur, imsak orang sejam. Sahur, sahur, cukup kok, tanda cukup. Sahur, sahur, akan lemak-lemak kemanyaman, mereka keluar masa. Sahur, sahur, cek kelompok ini atas. Sahur, sahur, imsak, imsak, imsak. Masukin Muhammad.